warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'd. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya pada bulan suci Ramadan ini bisa menjumpai Anda kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas ayat ke-114 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Dan ayat-ayat ini antara lain membahas tentang disediakannya pahala yang agung bagi mereka yang mau menyemangati orang lain untuk bersedekah, berbuat yang ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia yang berselisih. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita nikmati bersama narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita sahabat-sahabat remaja kita dari FOSMA 165 Win Syarif Hidayatullah Jakarta, bapak-bapak, ibu-ibu dari pengajian Nurul Ikhlas Condet, Al Muzakara dari Balai Kambang Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan Pak Quraish. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 114 berbunyi, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqah au ma'ruf au islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kita lihat, tidak ada kebaikan dalam banyak perbincangan mereka kecuali mereka yang memerintahkan, menganjurkan, tadi istilahnya menyemangati orang bersedekah atau melakukan ma'ruf atau melakukan perbaikan antar manusia. Siapa yang melakukan semua itu untuk meraih keridhaan Allah, maka pasti kami akan menganugerahkan kepadanya ganjaran yang besar. Ada beberapa hal yang ingin kita garis bawahi di sini. Yang pertama, najwa. Najwa itu pada mulanya berarti tempat yang tinggi, tempat yang sulit dicapai. Karena dia tinggi, sulit dicapai, maka tidak semua orang bisa ke sana. Nah, kalau saya bicara terang-terangan, apalagi di TV, semua orang bisa tahu. Iya. Tetapi kalau saya berbicara rahasia, tidak semua orang bisa tahu. Nah, dari sini kemudian, najwa itu diartikan pembicaraan rahasia. Nah, ada orang-orang dalam kehidupan kesehariannya bisik-bisik, rumor, ya, ngerumpi. Nah, tidak ada kebaikan dari pembicaraan rahasia mereka itu, atau dari banyak pembicaraan rahasia mereka itu, kecuali di sini disebut contoh tiga hal. Apa yang pertama? Man amara bisadaqah. Ada orang bisik-bisik, kasihan itu tuh, bantu dia. Itu bagus. Au ma'ruf, atau kebajikan apapun. Ma'ruf juga bisa diartikan adat kebiasaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kamu mesti begini, pakaianmu yang begini tuh yang bagus ini. Walaupun itu dirahasiakan. Kemudian au islah bainan nas. Ada dua orang berselisih, bisik-bisik. Sebenarnya dia itu senang sama kamu, dia hanya salah paham. Jangan bilang-bilang sama orang misalnya. Nah, itu tiga ini. Nah, saya katakan ini contoh sebenarnya kita bisa berkata bahwa semua yang menampi mudarat atau mendatangkan manfaat itu pembicaraan yang baik. Nah, kita lihat di sini bersedekah itu mendatangkan manfaat, ya kan? Menganjurkan orang berbuat ma'ruf itu mendatangkan manfaat. Kalau melakukan perbaikan antara manusia ini mendatangkan manfaat buat yang bersangkutan, atau menolak mereka bermusuhan. Menolak. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa semua pembicaraan yang tidak membawa manfaat atau mendolak mudarat itu tidak ada baik. Nah, ngerumpi itu baik gak? Nah, oke deh, sudahlah. La khaira fi kathirin min najwa'u. Bahkan ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya pembicaraan rahasia itu seringkali tidak baik. Kenapa? Karena kalau saya merahasiakan sesuatu kepada orang lain, kita lihat, itu berarti saya tidak percaya dia. Iya kan? Atau boleh jadi yang saya lakukan itu, yang saya rahasiakan itu buruk. Semakin terbuka suatu masyarakat, keterbukaan yang wajar, semakin harmonis hubungannya. Itu sebabnya Nabi melarang kalau ada 3 orang, jangan 2 orang bisik-bisik, yang 1 tidak. Karena pasti yang ini curiga. Ya kan? Nah, ini yang ini ayat kita ini berkata. Nah, orang yang melakukan islah itu, islah, saya jelaskan islah, terambil dari kata salah. Salah itu adalah yang bermanfaat, yang sesuai nilai-nilainya. Kursi saya ini punya 4 kaki, ya. Ini namanya kursi bermanfaat, soleh. Kalau 3 kakinya bagaimana? Itu bukan kursi yang soleh. Tugas saya, kalau 3 saja kakinya, saya perbaiki, saya tambah 1 kaki. Nah, manusia itu mestinya harmonis hubungannya. Kalau tidak harmonis, bermanfaat enggak hidup mereka? Tidak. Baik enggak? Tidak. Apa tugas saya? Tugas saya melakukan islah. Melakukan perbaikan sehingga hubungannya kembali harmonis. Itu yang dimaksudnya. Siapa yang melakukan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka kami akan menganugerahkan kepadanya ganjaran yang banyak. Sedang siapa yang menentang Rasul setelah terbukti, setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman, kami akan biarkan dia di dalam kesesatannya. Kami biarkan dia mengarah ke arah yang dia kehendaki. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Saya kira itu dulu. Baik, Pak Kurey. Pemirsa, masyarakat haruslah harmonis dan terbuka. Nabi melarang pembicaraan rahasia di depan orang lain. Kita masih akan melanjutkan kajian kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa. Kajian Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak lanjutan uraian. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dia kehendaki. Yang dimaksud Allah tidak mengampuni siapa yang mempersekutukannya. Yang pertama, yang tidak mau tobat. Yang mau tobat Allah ampuni. Nah, sehingga Kalau seorang mati membawa kemusyrikannya, tidak mungkin diampuni Allah. Tetapi dia mengampuni selain dari itu. Selain dari syirik. Kalau dia masih hidup, dia punya dosa. Bisa jadi Allah ampuni dia kalau dia minta ampun. Bisa juga Allah ampuni dia walaupun dia tidak minta ampun tapi dia berbuat baik. Kalau dia tidak minta ampun, dia berbuat baik, dan dia mati membawa dosanya selain dari syirik, maka masih boleh jadi Allah maafkan dia. Itu maksudnya ayat ini. Ya toh? Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya dia telah sesat kesesatan yang jauh, bukan cuma sesat yang dekat. Iyad'una min dunihi illa inasa. Yang mereka sembah, yang mereka bermohon kepadanya selain Allah, tidak lain kecuali inasa. Nah, ini saya menjelaskan ini inasa. Ada orang yang salah faham. Inas itu berarti pada mulanya, berarti sesuatu yang lemah. Perempuan dinamai inas karena mereka kaum yang lemah. Ya kan? Inas juga bisa berarti sesuatu yang dapat dipengaruhi. Sebenarnya kembali kepada lemah juga. Kenapa? Karena kalau orang kuat pendiriannya, dia tidak mudah dipengaruhi. Yang lemah pendiriannya, itulah yang dipengaruhi. Nah, kelemahan di sini, ulama berkata apa? Yang dimaksud dengan inas yang lemah itu adalah berhala-berhala. Itu berhala itu paling lemah. Ya. Anda dorong, udah jatuh dia. Anda mau cincang, dia jatuh. Yang mereka sembah selain Allah itu adalah makhluk-makhluk yang lemah. Nah, ada lagi yang mengartikan inas di sini malaikat. Kenapa malaikat dinamai inas? Itu kaum musyrik berpendapat bahwa malaikat itu anaknya Tuhan dan dia punya jenis kelaminnya perempuan. Nah, jadi dia sembah itu. Memang ada juga yang menyembah malaikat-malaikat. Iyad'una min dunillahi illa inasa. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka taati, yang mereka mohonkan sesuatu kepadanya, tidak lain kecuali setan yang amat durhaka. Nah, kita lihat lanjutan ayat kita ini berbicara tentang setan. La'anahullah. Allah mengutuk setan. Qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan itu bersumpah, wahai Tuhan, saya pasti ambil bagian saya yang sudah ditentukan dari manusia. Jadi setiap manusia ada bagian yang ditentukan Tuhan untuk menjadi potensi setan. Saya akan jelaskan ini, mungkin tidak jelas. Oke, kita lihat begini. Kita ini manusia punya kecenderungan baik, punya kecenderungan buruk. Oke. Kecenderungan buruk kita itu bagiannya setan. Kecenderungan baik itu bagiannya malaikat. Saya beri contoh. Kecenderungan. Saya dapat berlian di jalan. Hah. Diambil atau tidak? Nah, diambil buat diapain? Nah, kita lihat. Setan bisa main, malaikat bisa membimbing. Setan berkata, mumpung tidak ada yang lihat, ambil itu. Iya kan? Ah, kecenderungan hati untuk mengambil itu, itulah yang dinamai bagiannya setan. Nah, setan bersumpah, wahai Tuhan, saya pasti ambil dari manusia, ini bagian saya. Dalam arti, saya pasti goda dia sehingga dia menjadi milik saya. Karena itu kata Nabi, setiap orang dalam hatinya ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Kalau Anda terpengaruh oleh setan, Anda ikut dia, dia ambil dia punya bagian. Seakan-akan setan itu berkata apa? Memang Tuhan sudah ciptakan potensi ini itu buat saya goda kamu. Saya mau ambil itu. Tapi jangan mau diambil, ya kan? Oke. Wala udhillannahum, saya pasti menyesatkan manusia. Wala umanniyannahum, saya pasti akan mengilhami dia, membisikkan ke dalam benaknya angan-angan kosong. Wah, gampang taubat, umur masih panjang, ya kan? Gampang bisa begini, itu bersumpah. Wala amurannahum, saya pasti perintah mereka itu dengan aneka perintah yang buruk, antara lain memotong telinga-telinga binatang. Apa maksudnya? Kita lanjutkan sebentar. Baik, Pak Kray. Pemirsa, setiap diri manusia ada potensi setan dan potensi malaikat. Dan berhala adalah sesuatu yang lemah, yang dapat dipengaruhi, dan tidak dapat memberikan sesuatu yang diharapkan dari penyembahnya. Kita masih akan mendengarkan kajian kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Hab. Dan kini mari kita simak kembali lanjutan uraiannya. Baik, kita tadi katakan bahwa setan bersumpah, saya pasti menyesatkan manusia, saya pasti akan menanamkan di dalam benaknya angan-angan kosong. Saya ingin garis bawahi di sini. Orang berangan-angan boleh aja, tetapi harus punya dasar. Ya. Setan itu memberi angan-angan yang tidak ada dasarnya. Itu yang dilakukan oleh setan. Wala amurannahum, saya akan memerintahkan dia dengan aneka perintah yang buruk, antara lain memotong telinga binatang. Mereka itu begini. Bukan maksudnya menyiksa sebenarnya. Tapi mereka membedakan binatang itu. Ada yang akan dipersembahkan pada Tuhan, ada yang akan mereka ambil. Tidak ini. Nah, maka dia guntinglah, potonglah telinga binatang, atau biasa dia butakan matanya, sebagai tanda. Nah, itu sebabnya kita, kalau Idul Adha, tidak boleh, atau korban yang kita persembahkan harus yang sempurna. Jangan yang cacat. Karena dulu mereka jadikan yang cacat itu untuk Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Saya pasti akan menyuruh mereka sehingga mereka itu mengubah ciptaan Allah. Apa maksudnya ini? Mengubah ciptaan Allah. Kita lihat. Mengubah ciptaan Allah itu banyak. Bisa dalam arti mengubah fungsinya. Ini barang Allah ciptakan buat ini tapi diubah. Mau lihat yang paling salah satu. Itu Allah menciptakan lelaki kawin dengan perempuan. Perempuan kawin dengan lelaki. Ah, kalau laki-laki kawin sama lelaki, mengubah. Itu kan sudah ada sekarang tuh. Allah ciptakan bintang. Bintang itu buat apa? Ada tiga kata Allah. Penunjuk jalan, hiasan, dan alat untuk melempar setan. Kalau Anda jadikan bintang untuk menentukan nasib Anda. Mengubah. Fungsi ciptaan Allah itu salah satu makna mengubah fungsi ciptaan Allah. Apa lagi namanya burung? Bagaimana ini burung? Oh, kalau dia terbang ke kiri jelek, kalau terbang ke kanan bagus. Itu mengubah fungsi-fungsi. Ah, tetapi yang tertinggi, yang terburuk, mengubah ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia semuanya punya fitrah keagamaan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Enggak boleh. Nah, sekarang kita mau tanya sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Kita kalau lahir ini sedikit-sedikit kukuh tumbuh ya, boleh tidak digunting? Mengubah ciptaan Allah atau tidak itu? Tidak, bagus. Kita sudah sepakat di sini. Kita melangkah lagi satu langkah. Operasi kelamin, boleh enggak? Bagus. Tidak boleh ya. Kalau itu berupa penyakit. Nah, jadi boleh. Iya. Boleh ya. Saya punya teman. Itu dia lahir merasa dirinya laki-laki. Dia datang pada saya, Pak Gores, bagaimana nih saya nih? Saya katakan, tanya dokter. Pergi dokter kiri kanan ke luar negeri, pada akhirnya dokter berkata satu-satunya jalan untuk mengobati kamu menjadi normal adalah operasi kelamin. Itu dalam konteks pengobatan. Tapi kalau bukan dalam konteks pengobatan, saya kira itu tidak tepat. Itu bisa termasuk mengubah ciptaan Allah. Pasang gigi boleh enggak? Kalau memperbaiki boleh-boleh aja. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Falyughayyirunna. Wa may yattakhidh asy-syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindungnya selain Allah? Dalam arti, siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung? Karena kalau orang menjadikan setan sebagai pelindung, pasti dia tidak lagi menjadikan Allah pelindungnya. Maka orang semacam itu telah merugi kerugian yang sangat jelas. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu menjanjikan janji-janji yang palsu. Memberikan mereka harapan-harapan. Padahal tidak ada yang dijanjikan Tuhan kecuali gurur. Gurur itu kelihatannya baik, tapi jelek. Begitu janji setan terlihat, oh ini memang baik, ini. Padahal itu adalah keburukan. Nah, orang-orang yang mengikuti setan itu, mereka itulah yang tempat tinggal mereka di neraka, dan mereka tidak bisa mengelak dari neraka. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memasukkan mereka itu ke sorga yang mengalir di sekitarnya atau di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Allah yang hak. Dan tidak ada yang lebih benar ucapannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu ya. Baik Pak Kurey. Pemirsa, angan-angan kosong adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Dan setan menyuruh manusia untuk mengubah-ubah ciptaan Allah sesuai fungsi dan sesuai fitrahnya. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jemaah kita untuk bertanya pada Pak Quraisy Shihab, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu. Bapak Quraisy Shihab, apakah hukumnya mengubah fisik agar terlihat lebih cantik seperti mencukur alis atau operasi plastik? Apakah hal tersebut bisa termasuk mengerjakan hal-hal yang dapat merubah ciptaan Allah? Tidak semudah itu berkata boleh atau tidak. Kita harus lihat kasus-kasus. Kita harus melihat satu persatu. Ulama-ulama dulu pada prinsipnya berkata setiap perubahan itu terlarang. Ya. Tetapi sementara ulama dewasa ini mempelajari kenapa misalnya dulu ada hadis yang berkata orang yang meluruskan giginya itu tidak boleh, ya toh? Nah, itu difahami oleh sementara ulama dewasa ini bahwa karena hal tersebut dilakukan dan mengakibatkan keburukan dilakukan dengan cara-cara tradisional yang sangat berbahaya. Nah, sehingga mereka sekarang berkata atau sebagian berkata melakukan hal-hal tersebut selama bisa memelihara kesehatan, selama tidak mengganggu, maka itu boleh. Itu dalam satu contoh kasus gigi nih yang saya bicara gigi. Nah, sekarang Ibu tanya operasi plastik untuk kecantikan. Nah, kita juga harus lihat nih perlahan-lahan nih ada kenyataan yang diakui oleh para dokter dan oleh mereka yang telah berulang-ulang kali melakukan operasi plastik, yaitu bahwa mereka tidak puas dengan hasil operasinya. Ada yang berkali-kali itu, kenapa ubah? Oh, itu saya belum puas, mau begini lagi. Nah, ini kalau kita meninjau dari sisi ini, kalau begitu ini tabzir, mubazir. Itu satu. Yang kedua, ada lagi, harus sebenarnya kecantikan itu harus dalam batas kewajaran. Saya akan beri Ibu contoh. Ada satu orang sudah umur katakanlah 60 tahun masih mau operasi plastik tampak seperti gadis. Itu tidak wajar. Iya kan? Jadi kita harus lihat. Tetapi kalau operasi plastik itu adalah untuk memperbaiki sesuatu yang buruk atau cacat sehingga menjadi baik dan wajar, hemat saya itu tidak ada masalah. Dulu pun ada orang yang hidungnya terpotong, Nabi suruh pakaikan sesuatu sehingga nampak menjadi baik. Waktu bahkan itu dua kali terjadi. Jadi kita tidak semudah itu berkata tidak boleh, tetapi tidak semudah itu juga lantas memberikan keluangan bahwa boleh, silahkan saja. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Saya kira itu. Kalau mencukur alis, Pak Burais, kan ada fungsinya ya, Pak Burais ya. Nah, itulah semuanya yang saya katakan. Kalau dulu itu semua terlarang, ya kan? Tetapi sekarang dalam perkembangannya, dulu merah pipi tidak boleh ya, karena itu dulu digosok sampai pembuluh darahnya kelihatan. Nah, tapi sekarang ada ulama berkata selama itu wajar. Nah, itu sebabnya dulu memakai apa namanya ini. Ya, kita ke masa dulu pacar kan? Itu Nabi menganjurkan. Karena itu tidak merusak, tidak ini. Fungsi kecantikannya ada, pembedaannya ada. Nah, pemahaman ulama-ulama atau sebagian ulama sekarang itu memberikan kelonggaran dalam batas-batas yang ditetapkan. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bapak Qurais Shihab, apa hukumnya penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika? Itu aja. Terima kasih. Ini tiga hal yang disebut. Saya akan berbicara secara umum. Karena bisa saja nanti ari-ari terus kita katakan ginjal, ya. Sekarang begini, Pak. Prinsip pertama, Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram itu sebagai obat. Itu dulu satu. Yang kedua, yang kita harus lihat, sebagian isu atau sebagian apa yang kita dengar atau kita baca atau dibicarakan orang menyangkut sesuatu yang bersifat obat, oleh dokter itu dianggap bukan obat. Hanya isunya saja. Seperti air seni, apa memang obat itu? Saya kira dokter pun tidak menganggapnya itu sebagai obat. Jadi kita jangan terpengaruh oleh ini. Nah, yang ketiga, menggunakan organ sebagai pengobatan. Nah, yang pertama, kasus saya angkat ginjal. Bisa enggak dijadikan obat? Organ orang lain kita berikan. Ulama berkata itu boleh-boleh aja, tapi dengan syarat. Yang pertama, ginjalnya dia tidak jual. Karena organ tubuh itu milik Allah, dia pinjamkan pada kita. Kita tidak boleh menjualnya. Begitu Anda jual, artinya Anda menjual yang bukan hak Anda. Tapi kalau Anda sumbangkan, ya boleh-boleh. Demi memelihara kehidupan seseorang. Ada orang buta. Satu orang meninggal dunia. Dia berwasiat, kalau saya meninggal, mata saya boleh diambil. Ya boleh-boleh aja. Jadi saya kira begitu, Pak ya. Oke. Okay. Jadi pada dasarnya sesuatu yang kotor tidak boleh ditaruh di tubuh manusia ya Pak. Nah sekarang sesuatu yang kotor tidak boleh ditaruh di tubuh manusia, kita masih bisa banyak sisi. Kalau itu untuk pengobatan, maka kalau itu darurat untuk memelihara kehidupannya, maka boleh-boleh aja. Makan babi pun boleh kalau untuk memelihara kehidupan, ya kan? Baik. Pemirsa, kita masih akan menyimak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak kembali pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Ibu dan Bapak. Pak, saya mau bertanya, akhir-akhir ini banyak orang-orang yang bermunculan menjadi nabi, nabi-nabi baru. Apakah itu bisikan malaikat atau setan? Makasih Pak. Baik, ini setan, kita mau lihat dulu. Punya cara bermacam-macam untuk mengelabui manusia. Bagi seorang muslim atau bagi seorang yang beragama, ada ajaran yang sudah demikian pasti dia percaya, sehingga setiap ide, setiap ajaran, setiap informasi yang bertentangan dengan ide itu pasti dia anggap salah, dan orang yang masih mau mempertahankan kesalahannya itu dapat dipastikan dipengaruhi oleh nafsu dan setan. Itu satu, ya. Itu jadi tolok ukur kita. Nah, sekarang saya akan beri Ibu contoh. Bagi umat Islam, tidak ada yang tahu tentang kiamat kecuali Allah. Malaikat Jibril pun tidak tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Jadi kalau ada yang memberitakan bahwa kiamat akan terjadi tanggal sekian, hari sekian, itu benar atau tidak? Tidak benar. Kita lantas sebagai muslim berkata dia itu, kalau masih mempertahankan itu, ini pasti benar, ada malaikat yang beritahu saya, dia pasti bohong, gila, dipengaruhi setan, atau dia sakit jiwa. Nah, ada yang berkata bahwa ada nabi baru, nabi sesudah Nabi Muhammad. Nah, bagaimana prinsip ajaran kita? Bahwa Nabi Muhammad adalah akhir nabi. Kalau begitu, yang masih mau mempertahankan itu sebenarnya dipengaruhi oleh setan. Saya ingin lihat lebih jauh tentang ini. Tadi saya katakan setan banyak caranya. Salah satu caranya melalui mimpi. Ada mimpi dari setan, kata Nabi. Ada orang mimpi. Satu orang pakaian putih, bagus. Hei, kamu itu jangan ikut Islam. Kamu masuk ajaran itu. Bagaimana itu? Kalau kita sebagai muslim, kita pasti berkata, ini pasti bisikan setan. Saya kira begitu, Bu. Jadi nabi-nabi kah, ataukah informasi yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang kita sudah akui secara pasti, itu adalah bisikan nafsu atau bisikan setan. Saya kira begitu ya. Bisakah ilmu membutakan kita, Pak? Apa? Bisakah ilmu membutakan kita? Oh iya, bisa. Tetapi sebenarnya itu tidak dinamai ilmu. Hanya itu tidak wajar dinamai ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang jelas dan benar. Kalau dia tidak jelas dan tidak benar, itu bukan ilmu. Itu kan, itu sebabnya kan dikatakan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Jadi kalau dia membutakan Anda, itu berarti bukan ilmu. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bapak, yang ingin saya tanyakan, mengapa di dalam Al-Quran itu sering sekali menyebutkan tentang pemberhalaan, tetapi tidak sering menyebutkan tentang ateisme? Terima kasih. Kalau Anda ubah pertanyaan Anda, saya masih akan membenarkan. Anda berkata tidak sering menyebut berhala, tidak sering menyebut atau berbicara tentang ateisme atau ketiadaan Tuhan, ya. Kalau Anda ubah dengan berkata, mengapa dalam Al-Quran soal berhala berulang-ulang disebut, sedangkan soal wujud Tuhan tidak pernah disebutnya. Itu benar. Jadi bukan tidak sering menyebut ini, kami tidak pernah menyebut tentang wujud Tuhan. Yang disebut oleh Al-Quran itu keesaan Tuhan. Karena wujud Tuhan adalah sesuatu yang sangat jelas. Nah, saya mau beri contoh. Kenapa tidak ada orang yang dewasa di rumahnya dipersilakan makan yuk? Karena otomatis dia akan makan dia di rumahnya, ya kan? Nah, kenapa tidak dibahas tentang wujud Tuhan? Sudah terlalu jelas. Saya beri contoh yang lain, ini mahasiswa. Kenapa Anda di fakultas tidak pernah diajar bahwa 3 tambah 3 itu 6? Kenapa? Masih diajar sekarang? Karena sudah terlalu jelas. Wujud Tuhan itu terlalu jelas. Tidak perlu diperbincangkan. Itu sebabnya kata guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau berkata, kalau Anda membuka Al-Quran, bahkan membuka Kitab Perjanjian Baru dan Lama dalam bentuknya yang sekarang, tidak ada bahasan tentang wujud Tuhan. Walaupun dalam Perjanjian Lama. Karena wujud Tuhan terlalu jelas. Kenapa tidak pernah ada orang berkata pada seorang ibu yang punya bayi, kasihani bayimu. Otomatis. Ya. Otomatis, terlalu jelas. Saya kira begitu ya. Okay. Baik, Pak Kores, kesimpulan untuk menutup pertemuan. Kesimpulan kita, saya kira yang pertama adalah hubungan harmonis antar sesama manusia, bahkan dalam masyarakat, adalah keterbukaan antar mereka. Jangan berbisik-bisik, berbicara, jangan ngerumpi menyangkut hal-hal yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersekutukan Tuhan tanpa taubat tidak ada ampunannya. Yang ketiga, peranan setan. Dia berusaha untuk menyesatkan, memberi angan-angan bohong dan mengubah ciptaan Allah, yang puncaknya adalah mengubah fitrah manusia tentang kesadaran menyangkut keesaan Allah. Yang kelima, barangkali yang kita perlu garis bawahi di sini, bahwa setan itu dalam upayanya menyesatkan manusia menempuh banyak cara, dan karena itu kita harus menyadari benar prinsip-prinsip ajaran agama agar kita tidak tersesatkan oleh setan. Saya kira itu sebagai. Terima kasih Pak Kores atas penjelasannya. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat remaja, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah penjelasan yang diberikan Bapak Kores Syihab mengenai penjelasan Al-Quran tentang beberapa hal positif yang sangat dianjurkan. Perintah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Bagi mereka yang menentang ajarannya, dikenai ancaman, peringatan untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan setan untuk merubah ciptaan-ciptaan Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menambah kecintaan kita kepada makhluk-makhluk Allah menjadi manusia yang terbuka. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah, ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku terima.